Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kembali pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita pada pembahasan fikih pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Telah kita sebutkan barakallahu fikum pembatal-pembatal dari wudu sampai pada pembahasan massu farjil adami bila ha'il, memegang kemaluan tanpa pembatas. Telah kita jelaskan khulasatul qaul dalam hal ini, rincian dan kesimpulan pembahasan pada permasalahan ini, bahwa yang rajih adalah memegang kemaluan tanpa pembatas itu membatalkan wudu. Adapun hadis Talq bin Ali, ketika Nabi SAW ditanya tentang seseorang yang memegang kemaluannya fis sholat, ketika sholat, apakah wajib bagi dia untuk berwudu? Kemudian Nabi menjawab, tidak, itu hanyalah bagian dari organ tubuhmu. Maka dijawab bahwa makna hadis ini ma idza kana bihail, yaitu dia memegangnya dengan pembatas, ada yang membatasi antara tangan dia dengan kemaluannya. Karena kejadiannya, pertanyaannya adalah ketika sholat, fis sholat, kejadiannya fis sholat, sehingga sangat tidak mungkin kalau seandainya dia memegangnya tanpa pembatas. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu tajtami'u hadhil adillah. Dengan pendapat yang sudah kita jelaskan tadi, semua dalil terkumpul dan tidak ada yang terbuang dari dalil-dalil tersebut. Semuanya sudah digabungkan. Kemudian pembatal yang kelima adalah aklu lahmil ibil, makan daging unta. Makan daging unta. Li hadits Jabir bin Samurah anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ana tawaddu min luhumil ghanam, qala in syi'ta tawaddu wa in syi'ta la tatawaddu. Memakan daging unta. Berdasarkan hadis Jabir bin Samurah bahwa seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kita berwudu karena makan daging kambing? Kemudian Nabi menjawab, kalau kamu ingin berwudu silahkan, dan kalau kamu menginginkan untuk tidak berwudu maka silahkan. Boleh kamu berwudu, boleh kamu tidak. Itu kalau seandainya kamu memakan daging kambing. Kemudian ditanyakan lagi kepada Nabi, qala ana tawaddu min luhumil ibil, apakah kita berwudu karena makan daging unta? Qala na'am, tawaddu min luhumil ibil. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwudulah kalian karena makan daging unta. Barakallahu fikum. Perkara ini jelas. Nah, berdasarkan hadis yang baru saja kita sebutkan, hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Kemudian pembatal yang keenam adalah ar-riddatu anil Islam. Ar-riddatu anil Islam, kemurtadan dari keislaman, keluar dari keislaman. Kemurtadan dari keislaman. Seseorang yang murtad, seseorang yang sudah keluar dari keislaman, maka wudunya batal. Bahkan bukan hanya seluruh, barakallahu fikum, Bahkan bukan hanya wudunya saja yang batal, bahkan seluruh dari amalannya pun telah batal. Nah, bukan hanya sebatas wudu, amalannya pun telah batal. Seluruh amalannya. Berdasarkan firman Allah, "Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu." Barang siapa yang kufur dengan keimanannya, keluar dari keimanan, murtad, kafir, baik barakallahu fikum dikarenakan keyakinan yang dia yakini atau amalan-amalan yang dia lakukan yang konsekuensinya dia keluar dari keislaman. Kita sudah mempelajari tentang nawakidul Islam barakallahu fikum, dan kita telah mengetahui beberapa hal atau perkara-perkara yang menyebabkan seseorang keluar dari keislaman. Konsekuensi seseorang dari keislam, keluar dari keislaman, konsekuensi seseorang yang kafir, amalannya akan tertolak, amalannya batal. Termasuk dalam hal ini adalah al-wudu. Termasuk dalam hal ini adalah wudu. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu." Barang siapa yang telah kafir dengan keimanan, maka dia telah batal amalannya. Termasuk dalam hal ini adalah al-wudu. Surat Al-Maidah ayat 5. Ini yang keenam. Yang seperti ini juga jelas 6, sehingga tidak perlu lagi diperpanjang pembahasannya. Kemudian dilanjutkan oleh penulis, "Wa kullu ma aujabal ghusla aujabal wudu'a ghairul maut ghairul maut barakallahu fikum ghairul maut." Setiap yang mengharuskan seseorang untuk mandi, setiap apa saja yang mengharuskan seseorang untuk mandi, maka diharuskan pula bagi dia untuk wudu. Maksudnya, hal-hal yang mengharuskan atau kejadian-kejadian yang mengharuskan seseorang untuk mandi karena janabah misalnya, maka wudunya telah batal. Hal-hal apabila dia melakukan perbuatan-perbuatan barakallahu fikum yang mengharuskan bagi dia untuk mandi, maka wudunya pun batal dan diharuskan pula bagi dia untuk berwudu. Seperti misalnya adalah al-jima, iltiqai al-khitanaini, bertemunya dua benda yang dikhitan, thumma jahadaha, kemudian dia bersungguh-sungguh dalam hal ini dan mengupayakannya, barakallahu fikum, maka wudunya telah batal. Wa illam yanzil, walaupun tidak ada yang keluar, barakallahu fikum, karena setelah itu dia diharuskan untuk mandi karena janabah, maka secara otomatis wudunya pun batal dan diharuskan pula bagi dia untuk berwudu, mandi dan juga berwudu, barakallahu fikum. Ghairul maut, kecuali kematian. Nah, karena tidak ada faedah setelah itu. Nah, barakallahu fikum, orang yang sudah meninggal, ma alaihi, tidak ada sesuatu pun yang diharuskan bagi dia. Yang diwajibkan adalah kaum muslimin untuk menyelenggarakan mayit atau jenazah. Ini beberapa hal yang disebutkan oleh penulis tentang pembatal-pembatal wudu. Kemudian ada suatu pembahasan yang dikaitkan pembahasannya dengan pembatal-pembatal wudu. Mungkin saja di sini penulis tidak menganggap itu sebagai pembatal wudu. Mungkin saja penulis menganggap itu tidak sebagai pembatal wudu. Namun sebagian ulama menyebutkan itu adalah termasuk diantara pembatal-pembatal wudu. Di antaranya adalah barakallahu fikum, yaitu hukum memegang wanita tanpa pembatas. Masul mar'ah, masul mar'ah, memegang atau lamsul mar'ah. Al-ajnabi, naam, barakallahu fikum, memegang wanita, baik itu mahram ataupun ajnabi. Barakallahu fikum. Apakah itu membatalkan wudu? Dalam hal ini tidak lepas dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama adalah yaitu memegang wanita, masul mar'ah, memegang wanita itu membatalkan wudu kalau seandainya dilakukan karena syahwat. Kalau dilakukan dengan syahwat, memegang wanita itu membatalkan wudu kalau dilakukan dengan syahwat. Dengan syahwat. Mereka berdalilkan dengan ayat di dalam surat Al-Maidah, aula mastumun nisaa. Aula mastumun nisaa, la mas la masa. Secara bahasa artinya itu menyentuh. Nah, secara bahasa la masa artinya itu menyentuh. Atau kalian memegang wanita. Memegang wanita. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu. Andai kata engkau tidak mendapati air, maka bertayamumlah. Barakallahu fikum. Sehingga disebut oleh sebagian para ulama bahwa ayat ini memberikan faedah bahwa memegang wanita itu membatalkan wudu kalau seandainya dilakukan dengan syahwat. Mana dalil yang menjelaskan itu membatalkan wudu kalau seandainya dilakukan dengan syahwat, padahal tidak disebutkan di dalam ayat tersebut? Barakallahu fikum. Lafaz syahwat tidak dikaitkan dengan lafaz syahwat. Aula mastumun nisaa bi syahwah misalnya. Ayat tersebut berhenti aula mastumun nisaa. Tidak ada lafaz syahwat setelah itu. Nah. Barakallahu fikum. Mereka menjawab bahwa kemungkinan terjadinya hadats, kemungkinan batalnya wudu dikarenakan memegang wanita itu dilakukan karena syahwat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari, 6, pada ketika beliau sholat malam, yang mana beliau sholat di sisi Aisyah yang sedang berbaring. Fa idza arada sujud, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak sujud, beliau menyentuh kaki Aisyah supaya minggir. Naam. Kemudian baru setelah itu sujud supaya menyingkirkan kakinya. Andai kata mereka mengatakan, andai kata kalau hanya sebatas menyentuh itu membatalkan wudu, maka niscaya wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan batal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kejadian tersebut meneruskan salatnya, melanjutkan salatnya. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu harus dikaitkan kata mereka dengan syahwat. Nah, yaitu menyentuh wanita dengan syahwat. Pendapat yang kedua, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua yaitu membatalkan wudu secara mutlak. Membatalkan wudu secara mutlak, baik dengan syahwat ataupun tidak, sengaja atau tidak. Nah, baik dengan syahwat atau tanpa syahwat, baik sengaja atau tidak. Nah, itu membatalkan wudu. Dalilnya apa? Dalilnya keumuman ayat yang baru saja kita sebutkan tadi, surat Al-Ma'idah, masih berkaitan dengan ayat wudu. Nah, itu masih lanjutan dari ayat wudu. Surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Nah, antum lihat di awal bab, barakallahu fikum, ayatnya panjang. Nah, ayatnya panjang. Wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaiti aw la mastumun nisaa. Lafaz aw la mastumun nisaa. La masa itu secara bahasa artinya menyentuh. Nah, menurut pendapat yang kedua, menyentuh wanita baik sengaja atau tidak, baik dengan syahwat atau tidak, itu membatalkan wudu berdasarkan ayat tadi. Nah, adapun pendapat yang ketiga, adalah menyentuh wanita itu tidak membatalkan wudu, baik sengaja atau tidak sengaja, baik dengan syahwat ataupun tidak dengan syahwat. Nah, menyentuh wanita itu tidak membatalkan wudu. Pembahasan ini tanpa pembatas ya. Kulit kita langsung bertemu dan menyentuh kulit dari tubuh wanita. Nah, wanita mana saja, baik itu mahram ataupun ajnabi, orang yang bukan mahram, ataupun keluarga kita, anak kita yang sudah balig misalnya. Nah, menurut pendapat yang ketiga itu tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Mereka berdalilkan dengan sebuah hadis, diantaranya adalah hadis, mereka berdalilkan dengan hadis, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha yang disahihkan, yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud barakallahu fikum, dan disahihkan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hajar rahimahumullah. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisa'ihi tsumma kharaja ila shalah wa lam yatawaddha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium sebagian dari istri-istri beliau, salah satu dari istri-istri beliau, kemudian beliau berangkat salat dan tidak berwudu setelahnya. Nah, beliau mencium salah satu dari istri-istri beliau, kemudian beliau berangkat salat dan tidak berwudu setelahnya, setelah melakukan perbuatan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Bahkan dikatakan oleh Urwah ibn Zubair, rawil hadith yang meriwayatkan dari beliau, ma'adhunul mar'ah illa anti fadahikat. Kata Urwah ibn Zubair, saya tidak mengira wanita tersebut kecuali engkau wahai Aisyah. Nah, kemudian Aisyah radhiyallahu anha tersenyum. Hadis ini sahih, memiliki penguat-penguat yang banyak, barakallahu fikum, dan pendapat yang ketiga ini sangat kuat. Kenapa demikian? Karena tidak mungkin mencium tanpa dengan syahwah, barakallahu fikum. Keumumannya itu dengan syahwah, kemungkinannya tanpa syahwah itu sangat jauh sekali, barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum, sesuatu yang membatalkan wudu itu harus jelas dalilnya, nasnya. Harus jelas dalil dan nasnya. Wudu sudah kita lakukan, maka wudu itu tidak akan batal kecuali dengan perkara yang jelas, ada nas dan dalilnya, barakallahu fikum. Sehingga wudu itu tidak akan batal kecuali dengan perkara yang disebutkan di dalam dalil yang syar'i, yang jelas dan qat'i, yang jelas dan sharih, barakallahu fikum. Ini yang kedua. Nah, yang pertama hadits Aisyah, pendapat yang ketiga tadi dalilnya adalah hadits Aisyah, dan kemungkinan beliau mencium istri beliau tanpa syahwa itu sangat jauh sekali. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum, pembatal wudu, perkara-perkara yang membatalkan wudu itu butuh dalil yang jelas. Seperti makan daging unta sudah kita sebutkan dalilnya, menyentuh kemaluan tanpa ha'il, tanpa pembatas, itu ada dalilnya jelas. Keluarnya barakallahu fikum sesuatu, baik itu angin, benda cair atau benda padat, nam dari dua jalur, dubur dan kubul, itu membatalkan wudu. Ada dalilnya jelas, qat'i, barakallahu fikum. Sementara dalam hal ini, dalam masalah ini, tidak ada dalil. Ada dalilnya katanya ayat, yaitu aula mastumun nisa, kata mereka. Maka dijawab oleh para ulama bahwa yang dimaksud dengan al-mulamasah, menyentuh wanita di dalam ayat di surat Al-Maidah nomor 6 tadi, barakallahu fikum, maknanya adalah al-jima, maknanya adalah menggauli, bukan hanya sebatas menyentuh, barakallahu fikum. Kenapa demikian? Tafsir ini disebutkan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwa beliau menafsirkan ayat aula mastumun nisa, maknanya adalah al-jima, yaitu engkau menggauli keluarga atau istri kalian. Nah, dan pendapat Ibnu Abbas itu lebih pantas untuk diterima karena beliau adalah seseorang yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma 'allimhu, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Nabi mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqqihhu fid din, jadikanlah dia faqih dalam urusan ilmu agama ini, dan ajarilah dia ilmu tafsir, tafsir dari ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, barakallahu fikum. Kemudian secara balaghatul Qur'an, barakallahu fikum, kalau kita baca, antum lihat 6 ayatnya ada di kitab di halaman 6 17, antum buka ayatnya, barakallahu fikum. Ayat ini menjelaskan dua jenis toharoh. Ayat ini menjelaskan tentang dua jenis toharoh. Yang pertama adalah toharoh dengan wudu, yang kedua toharoh dengan apa? Mandi. Nah, kemudian ayat ini juga menjelaskan tentang pengganti dua jenis toharoh tadi. Ayat ini juga menjelaskan tentang pengganti dua jenis toharoh tadi. Pengganti dari wudu dan mandi, apa penggantinya? Tayamum, kalau seandainya tidak mendapati air atau tidak memungkinkan bagi dia untuk menggunakan air. Nah, barakallahu fikum. Penggantinya apa? Al-wudu. Kemudian ayat ini juga menjelaskan tentang penyebab-penyebab dari dua taharah tadi. Penyebab-penyebab bagi seseorang harus untuk berwudu, penyebab-penyebab seseorang untuk harus mandi. Nah, disebutkan di dalam ayat ini. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Nah, hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak menegakkan sholat, maka basuhlah wajah kalian, tangan kalian sampai siku, dan usaplah kepala kalian, dan basuhlah kaki kalian sampai kedua mata kaki. Nah, ini taharah yang pertama, yaitu berwudu. Taharah yang kedua, wa in kuntum junuban fattaharu. Kalau seandainya kalian dalam keadaan junub, maka bersucilah, yaitu diperintahkan untuk mandi. Ini taharah yang kedua. Taharah yang pertama wudu karena hadats asghar. Taharah yang kedua mandi karena hadats akbar. Nah, kemudian setelah itu Allah menjelaskan tentang pengganti dari dua taharah ini, dan menyebutkan juga penyebab-penyebabnya. Wa in kuntum mardo au ala safarin au jaa ahadum minkum minal ghaiti au lamastumun nisa. Apabila kalian sakit atau kalian dalam keadaan safar sehingga kalian tidak menemukan air, au jaa ahadum minkum minal ghait, atau kalian salah seorang di antara kalian hendak buang hajat. Nah, buang hajat ini hadats asghar atau hadats akbar. Nah, buang hajat asghar. Aula mastumun nisa, Berarti kalau hadats asghar diharuskan untuk apa? Berwudu. Aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Nah, kita artikan sementara dengan menyentuh wanita. Falam tajidu ma'an, kalian tidak mendapati air. Nah, maka bertayamumlah fatayamamu sa'idan thayyiba. Maka bertayamumlah kalian dengan tanah yang suci, tanah yang baik. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pengganti dari dua jenis thaharah tadi, al-wudu dan al-ghusl, mandi, wudu dan mandi, yaitu diganti dengan apa? Tayamum. Allah menyebutkan salah satu sebab, menyebutkan sebab-sebab dari diharuskannya untuk kita melakukan thaharah tadi. Yang pertama, auja'a hadum minkum minal ghaid. Ini thaharah karena hadats sughra. Andai kata kalau seandainya dimaknakan aula mastumun nisa sebatas menyentuh, nah, berarti ada kekurangan dari sisi balaghah Al-Qur'an. Yaitu tidak disebutkan penyebab karena hadats akbar. Hanya hadats asghar saja. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, secara balaghatul Qur'an, aula mastumun nisa ini adalah barakallahu fikum menjelaskan tentang thaharah al-kubra, bukan thaharah as-sughra, yaitu dengan makna al-jima' sebagaimana yang ditafsirkan oleh al-imam al-Bahr barakallahu fikum Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma barakallahu fikum. Nah, mudah insyaallah dipahami. Yang jelas di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dua jenis thaharah, mandi dan wudu. Kemudian menyebutkan pengganti dari mandi dan wudu yaitu tayamum. Kemudian menyebutkan penyebab-penyebab terjadinya dua thaharah tersebut, diwajibkannya dua thaharah tersebut. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan minal ghaid. Naam, karena buang hajat. Ini thaharah sughra. Andai kata aula mastumun nisa ini diartikan dengan thaharah sughra, dengan hanya sebatas menyentuh, maka ada sisi kekurangan dari sisi balaghah Al-Qur'an. Maka ini tidak pantas. Nah, sehingga oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa aula mastumun nisa itu adalah maknanya al-jima' sebagaimana yang ditafsirkan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dan terbukti berdasarkan hadits Aisyah yang disahihkan oleh Ibn Taymiyah dan juga Ibn Hajar rahimahullah. Dan bahkan al-imam Ahmad rahimahullah berdalilkan dengan hadits Aisyah tadi. Nah, berdalilkan dengan hadits Aisyah tadi bahwa menyentuh wanita itu tidak membatalkan wudu. Menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Barakallahu fikum. Naam, kita lanjutkan. Al-mas'alatus sabi'ah ma yajibu lahul wudu. Pembahasan yang ke-7. Naam. Hal-hal yang diwajibkan bagi dia untuk berwudu. Perbuatan-perbuatan yang apabila hendak dilakukan maka diharuskan untuk berwudu. Nah, perbuatan-perbuatan yang diharuskan padanya atau sebelumnya untuk berwudu sebelum melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Qala wa yajibu 'alal mukallafi fi'lul wudu' lil umuril atiyah. Diwajibkan bagi al-mukallaf, seseorang yang dibebani syariat ini, kita semua ini adalah al-mukallaf. Diwajibkan bagi al-mukallaf untuk melakukan wudu. Diwajibkan bagi al-mukallaf melakukan wudu, berwudu untuk melakukan perbuatan-perbuatan berikut. Yang pertama adalah as-shalah. Yang pertama as-shalah. Li haditsi Ibni Umar marfu'an. Berdasarkan hadits Abdullah bin Umar marfu'an. Marfu'an ini di riwayatnya tersambung sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, marfu'an ini riwayatnya tersambung sampai Nabi. Nah, kalau mursalan itu terputus. Nah, terputus. sahabatnya tidak disebutkan. Jadi seorang tabi'i langsung mengatakan qala tabi'i qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mursalan. Tapi kalau marfu'an sanadnya bersambung juga sampai kepada Nabi, mulai dari misalnya Imam Bukhari, dari syekhnya, kemudian syekhnya dari tabi'in, dari sahabat sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini makna marfu'an. Jadi kalau seandainya antum baca sebuah buku atau kitab ada lafaz yang seperti ini, li hadis Ibnu Umar marfu'an, maksudnya adalah hadisnya itu, riwayatnya tersambung sampai Nabi. La yakbalullahu salata aha bi ghairi tuhurin wala sadaqatan min gululin wala sadaqatan min gululin. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima sholat tanpa bersuci sebelumnya, tanpa berwudu, wala sadaqah, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima sadaqah dari harta curian. Gulul itu adalah harta rampasan perang, harta curian dari rampasan perang yang belum dibagi. Rampasan perang yang diambil, barakallahu fikum, yang belum dibagikan. Nah, ini gulul, dan termasuk diantara dosa besar mengambil harta rampasan perang sementara belum dibagikan. Nah, walaupun itu hanya sebatas atau senam tali sendal, walaupun hanya sebatas tali sendal, perbuatan dosa besar yang menyebabkan seseorang tertahan dari masuk al-jannah. Hadis ini jelas dan tidak diragukan lagi, dan ini merupakan sebuah kesepakatan bahwa pada sholat diwajibkan sebelumnya untuk berwudu. Kemudian yang kedua, at-tawaf bil baitil haram fardan kana aw naflan. Barakallahu fikum. Tawaf di baitul haram, di Ka'bah. Tawaf 7 kali di baitullahal haram, di Ka'bah. Baik tawaf yang dilakukan adalah tawaf wajib dalam ibadah, rentetan ibadah haji, atau tawaf yang sifatnya itu naflan, yang nafilah, mustahab. Barakallahu fikum. Lifi'lihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan perbuatan beliau, fa'innahu tawaddo'a thumma tawafa bil bait. Karena beliau berwudu, sesungguhnya beliau berwudu kemudian tawaf mengelilingi Al-Ka'bah, mengelilingi Ka'bah. Ini dalil yang pertama, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, perbuatan beliau yang mana beliau berwudu sebelum melakukan tawaf. Dalil yang kedua adalah at-tawaf, yaitu perkataan beliau wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, at-tawafu bil bait, tawaf di al-bait, di Ka'bah, salatun illa anna Allah abaha fihi al-kalam. Tawaf di Ka'bah itu sama dengan salat, hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan di dalam tawaf tersebut untuk berbicara. Beda dengan salat, seseorang tidak boleh untuk berbicara. Nah, di sini Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan antara tawaf dengan salat, sehingga oleh karena itu diharuskan berwudu sebelumnya sebagaimana diharuskan untuk berwudu sebelum melaksanakan salat. Perbedaannya hanya saja pada tawaf tersebut boleh seseorang untuk berbicara, mengobrol. Beda dengan salat. Naam, tidak diperbolehkan. Bahkan salatnya akan batal kalau seandainya dia berbicara. Nah, barakallahu fikum. Hadis dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Dan juga walimanihi al-haidha minat tawafi hatta tathura. Walimanihi al-haidha minat tawafi hatta tathura. Dan juga dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang wanita yang haid untuk melaksanakan tawaf. Wanita yang dalam keadaan haid untuk melaksanakan tawaf sampai dia suci, dari haidnya. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu di sini ada berapa dalil? Ada tiga dalil. Yang pertama perbuatan Nabi. Yang kedua Nabi mengatakan bahwa tawaf itu sama dengan sholat. Sehingga oleh karena itu diwajibkan pula untuk berwudu sebagaimana diwajibkan untuk berwudu sebelum melaksanakan sholat. Yang ketiga adalah beliau melarang wanita yang sedang dalam keadaan haid untuk melaksanakan tawaf sampai dia suci dari haidnya. Ini tiga dalil yang disebutkan oleh muallif penulis tentang wajibnya berwudu sebelum melaksanakan tawaf. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini apa yang bisa kita sebutkan, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk kajian qiraah saya umumkan lagi, besok diliburkan. Nah, kajian qiraah diliburkan. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.